والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومبعد. الإخوة السلام رحمة الله. Dari pembahasan yang sudah kita lakukan di materi atau sesi sebelumnya, kita simpulkan bahwa dakwah kepada Allah tidak akan mendatangkan hasil di dunia ataupun di akhirat kecuali kalau dilakukan ikhlas karena Allah. Dakwah dilakukan bersih dari kotoran-kotoran kesyirikan, apakah itu riya, sum'ah, atau yang lainnya. Nah, maka dengan keikhlasan seorang dai betul-betul akan bisa kokoh dan sempurna dakwahnya. Dia betul-betul akan mengajak kepada Islam dengan ucapan atau dengan amalannya sekaligus. Nah, seorang dai yang ikhlas, dia betul-betul ingin menyelamatkan umat dari kerusakan-kerusakan, dari penyimpangan-penyimpangan. Maka inilah yang ditempuh oleh salaf. Mereka betul-betul tidak mengharapkan apa-apa dari perkara duniawi dengan dakwah yang mereka lakukan. Mereka dituntun dengan keikhlasannya sehingga dia memiliki kekuatan untuk sukses dalam berdakwah. Dia akan mengikuti rambu-rambu yang mengantarkan kepada kesuksesan. Nah, ya, maka seorang dai harus memiliki akidah yang benar. Itu syarat pokok. Tidak mungkin seorang dai akan bisa berdakwah dengan ikhlas kalau dia tidak memiliki akidah yang benar. Dia tidak mengerti tauhid dan syirik. Tidak mungkin dia akan bisa berdakwah dengan ikhlas. Maka dari sini kita bisa mengetahui kesalahan kebanyakan dari kelompok-kelompok dakwah yang ada, di mana mereka mengangkat syiar-syiar dakwah tanpa memperhatikan akidah dari dai-dainya. Tidak peduli apakah dai-nya itu seorang yang memiliki keyakinan syirik atau tidak. Yang penting mau bersatu dengan organisasinya, dengan kelompoknya untuk menjalankan dakwah, sudah jalan. Maka ini kesalahan. Nah, tidak akan menghasilkan kecuali kerusakan. Nah, sebab seorang dai yang tidak memiliki akidah yang benar, tidak mungkin dia akan mendakwahkan akidah yang benar. Pada nanti di poin yang ketiga, ketentuan yang berkait dengan materi dakwah, yang pertama harus disampaikan adalah perkara tauhid. Nah, kalau dai-nya enggak ngerti tauhid, enggak ngerti syirik, terus apa yang mau disampaikan? Sehingga sekarang ini Allah musta'an. Banyak orang-orang yang seperti ini. Ya. Dai-dai yang tidak ikhlas, hanya mengejar popularitas. Ya kan? Ketika diundang nanya, ini komplit atau enggak? Saya berangkat sendiri atau dijemput? Loh kok begitu Ustaz? Ya kan tarifnya beda. Ini terjadi, yang sepertinya terjadi. Jadi kalau aku berangkat sendiri ya sekian, kalau dijemput sekian. Kalau komplit dengan hadrohnya sekian, kalau aku ceramah sendiri sekian. Sudah seperti itu. Ya. Jadi ini hal yang merusak dakwah. Maka keikhlasan itu hal yang pokok dalam dakwah. Maka dakwah tidak akan sukses tanpa keikhlasan. Dakwah tidak akan sukses kalau dai-nya tidak memiliki akidah yang benar. Nah, ya. Apalagi sekarang ini banyak orang berdakwah sekedar modal semangat, gitu. Modal semangat, modal popularitas, ya. Dan kondisi umat memang juga seperti itu. Ya. Jadi misalnya ada, maaf misalnya, ada mantan pendeta masuk Islam, terus langsung disuruh dakwah, langsung disuruh ceramah, terus apa yang mau diceramahkan? Paling-paling cerita, cerita perjalanan rohani dia sampai menemukan Islam itu aja. Dia nanti akan cerita tentang apa? Kesalahan-kesalahan di dalam agamanya yang lama. Tapi dia gak bisa nunjukkan yang benar yang mana, wong dia baru masuk Islam. Ya kan? Maka mestinya apa? Ya dia belajar dulu. Tapi umat tuh senengnya kayak gitu. Maka ini ketentuan pertama ini hal yang sangat penting bagi seorang dai, keikhlasan. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu apa? Al-ilmu. Dakwah dibangun di atas ilmu. Tadi di surat Yusuf 108 disebutkan di situ apa? Kul hadhihi sabili at'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas basirah. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Jadi jalan yang ditempuh oleh Rasul adalah apa? Berdakwah. Mengajak manusia untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas. Aku ilallah. Kemudian apa? Di dalam berdakwah Rasul apa? Ala basirati. Basirah itu apa? Ditafsirkan oleh Mujahid rahimahullah. Mujahid bin Jabir al-Makki, murid senior dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Imam dari kalangan tabi'in dalam bidang tafsir. Beliau belajar tafsir itu 3 kali dengan Ibn Abbas. Dibaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Setiap ayat ditanyakan tafsir itu. Selesai An-Nas, balik lagi Al-Fatihah. Sampai 3 kali. Nah, coba. Dia jadi ulama bener, mengulang-ulang bener. Beda dengan kita ini. Kadang-kadang dapat pembukaan, dapat penutupan aja. Diajak belajar lagi. Mas tahu aku. Aku tahu belajar itu. Coba. Nah, ngaji pak yo, ngaji yo. Materi apa? Usul salatah. Wah, harus tahu. Padahal dia hanya dapat pembukaan atau dapat penutupan. Ini Mujahid bin Jabir al-Makki, insyaallah. Yang mengulang tafsir 3 kali. Terus ditanyakan, setiap ayat tanyakan tafsirnya apa, setiap ayat tanya, insyaallah. Ya. Basirah kata beliau apa? Ilmin wa yakin. Ilmu dan keyakinan. Jadi seorang berdakwah Di samping ikhlas, dia harus di atas ilmu dan keyakinan tentang apa yang dia sampaikan. Jadi, kalau kita ini mengaku sebagai pengikut Rasul, kita juga harus berdakwah ikhlas karena Allah, juga dakwah kita harus dibangun di atas ilmu dan keyakinan. Ya, maka hendaknya dipahami bahwa dakwah dengan ikhlas menuntut seseorang untuk berjalan di atas basirah. Menuntut seorang dai untuk berdakwah di atas ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dengan itu keikhlasan akan menghasilkan buahnya. Ikhlas tapi dia gak ngerti apa yang didakwahkan, ya apa? Kira-kira apa yang didapatkan? Perbaikan atau kerusakan? Kerusakan. Ikhlas tapi dai-nya goblok, gak ngerti apa yang disampaikan. Coba. Sehingga kerusakan. Maka kata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah di mukaddimah beliau terhadap kitab Minhajul Anbiya, beliau katakan bahwa seorang yang jahil, orang yang tidak berilmu, tidak boleh untuk berdakwah. Kenapa? Sebab kerusakan yang ditimbulkan akan lebih besar daripada perbaikan yang ingin dia lakukan. Jadi, bagaimana mungkin orang yang tidak ngerti ilmu syariat akan memberi petunjuk kepada syariat? Nah, orang Arab mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya itu kan enggak bisa memberi. Wong randu kok ngiyi. Ya kan? Orang tidak punya itu enggak mungkin bisa memberi ya. Lah kalau dia enggak punya ilmu agama, bagaimana dia akan memberitahu tentang agama? Sehingga ya seperti yang terjadi, dakwah itu sekedar lucon-lucon aja. Sekedar buat orang tertawa-tertawa, ilmunya enggak ada. Asal orang pintar ngomong, wah dikatakan sebagai orang yang berilmu, padahal enggak. Dan memang akhirnya lama-lama orang itu akan terbongkar gitu loh. Akan terbongkar ketika orang itu apa? Tidak memiliki ilmu. Artis-artis ketika Ramadan jadi dai, terus apa yang mau disampaikan? Ya, ya tadi akhirnya sesuatu yang haram dikatakan halal, yang halal dikatakan haram, yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Ya, seperti kemarin kan muncul, ya, bahwa kepemimpinan itu tidak ada kaitannya dengan agama. Ya, jadi terserah pemimpin kita mau dari orang kafir, mau dari orang muslim, gak peduli, gak apa-apa. Dan dia membuat apa? Analog bahwa ketika kita mau naik pesawat, aku tanya sih pilotnya muslim atau kafir. Oh, nak pilotnya kafir gak jadi naik. Coba. Ini menunjukkan kebodohan. Menunjukkan bahwa ya orang hanya bisa sekedar ngomong, sekedar bisa lucu-lucu aja. Maka tidak ada kesalahan, tidak ada penyimpangan yang menyebabkan seorang dai itu tergelincir di jalan dakwah kecuali karena kebodohan. Jauhnya mereka dari cahaya Alkitab was Sunnah. Nah, maka Allah juga mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya ketika kalian apa? Tidak mengetahui. Nah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di berbagai ayat tentang pentingnya ilmu. Ya, seperti di surat Ar-Ra'd ayat 19. Ya. Afa may ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbikal haqqo kaman huwa a'ma. Apakah sama antara orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah itu hak dengan orang yang buta? Sama atau tidak? Ya, Allah juga membuat permisalan bahwa orang yang berilmu itu seperti orang yang melek, orang yang jahil itu seperti orang yang buta. Maka bagaimana orang buta akan menuntut? Orang tidak berilmu dakwah itu kan berarti ibaratnya orang buta nuntut yang melek. Ini bahaya. Iya kan? Nah. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Nah. Maka Allah juga katakan, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina istanbitunahu minhum. Ya, surat An-Nisa 83. Seandainya orang itu mau mengembalikan urusan kepada Rasul atau kepada orang-orang yang memang diserahkan urusan kepadanya, maka akan diketahui kesimpulan dari perkara itu dari mereka, dari Rasul dan dari orang-orang yang diserahkan urusan kaum muslimin kepadanya, dari ulama. Maka dari sini menunjukkan tentang betapa sangat bahayanya kebodohan bagi seorang muslim. Jadi muslim bodoh itu bahaya. Lah apalagi kalau bodoh terus melakukan dakwah, lebih berbahaya lagi. Ya. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah mengabarkan, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad. Allah tidaklah mencabut ilmu dari hamba secara sekaligus, tidak. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadhan nasu ru'uzan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu 'adhim. Nah, ketika sudah tidak ada orang yang berilmu, maka manusia mengambil pemimpin itu dari orang-orang bodoh. Ketika pemimpin itu ditanya, ya karena dia bodoh, maka dia jawabnya apa? Tanpa ilmu. Jawabnya yang ngamur. Akhirnya dia itu sesat dan menyesatkan. Kan bahaya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Orang-orang yang ingin menjadikan orang bodoh sebagai pengajar manusia, orang-orang yang ingin menjadikan orang-orang jahil mengajari manusia, menjadikan orang jahil sebagai ahli fatwa, maka ini sama saja menginginkan kehancuran dan kerusakan di alam semesta ini. Maka urusan dakwah ini serahkan kepada ahlinya. Ya, sebab nanti ilmu yang harus dimiliki oleh seorang dai itu meliputi tiga, kata Seltenya. Satu, ilmu berkenaan dengan materi. Apa yang mau disampaikan? Jadi misalnya seorang dai ingin mengajarkan tentang tata cara wudu, ya maka dia harus menguasai tata cara wudu ini. Nah kalau dia nggak menguasai gimana? Masuk wudu kira-kira mungkin, repot. Berkaitan dengan materi ini nanti juga seorang dai harus tahu apa yang pertama kali harus disampaikan kepada umat. Karena apa? Perkara yang diperintahkan oleh Allah itu banyak. Ya kan? Banyak. Terus apa yang harus disampaikan lebih dulu? Larangan, larangan yang ditentukan oleh Allah juga banyak. Terus apa dulu yang harus dilarang? Nah, gitu loh. Jadi ibaratnya gini, Pak. Seorang dokter itu ngadepi pasien komplikasi. Ya, pasien komplikasi. Ya ada organ dalamnya yang rusak, terus ya penyakit kudis, macam-macam gitu loh. Ini kalau orang enggak punya ilmu, kira-kira yang diobati dulu apa? Kudisnya dulu. Karena apa? Menjijikkan. Gitu toh? Tapi terus mati karena jantungnya jane loro gitu loh. Jantungnya sakit, tapi dia juga kudisen. Nah ini kalau dokternya enggak pinter, yang diobati kudisnya dulu. Karena menjijikkan, kelihatan menjijikkan kan gitu. Ya. Tapi kalau dokternya canggih, berilmu apa? Wis jantungnya sik dirawat. Perkara kudisen ya wis ben. Sing penting kan urip. Gitu loh. Ya, daripada kudisnya mari ning mati. Pilih mana, Pak? Ya. Nah, baru kalau jantungnya sudah oke, baru kudisnya disembuhkan. Nah, itu seorang dai harus ngerti. Umat itu tertimpa kesyirikan, tertimpa zina, minum khamr, pencurian dan sebagainya. Apa yang harus diobati dulu? Ya syiriknya dulu. Harus ngerti seperti itu. Nanti kita akan sampai waktu asal ketiga nanti ya, insyaallah. Jadi para nabi dan rasul itu juga problemnya banyak, Pak, umat itu. Bukan hanya problem misalnya kaumnya Syu'aib, bukan hanya problem masalah kecurangan dalam jual beli. Akidah mereka juga rusak. Kaum Lot bukan hanya masalah homosek, akidah mereka juga rusak sama. Tapi apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul tersebut? Nah, ini ilmu. Ya. Yang kedua, seorang dai harus ngerti cara menyampaikannya pakai apa, metode penyampaiannya apa. Ya. Tadi misalnya seorang dai itu harus cerdas, harus punya ilmu. Kalau materi tata cara wudu itu kira-kira paling efektif pakai metode apa? Ceramah atau praktek? Praktek. Harus ngerti. Jangan sampai ya seramah toh akhirnya muridnya enggak paham. Utsman radhiyallahu anhu ya pernah minta, bawakan kepada aku satu ember air. Satu, Utsman berwudu. Memperlihatkan tata cara. Maka selesai wudu Utsman mengatakan, demikianlah wudu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kami. Harus ngerti. Kemudian ilmu yang ketiga adalah berkenaan dengan apa? Kondisi orang yang didakwai. Harus ngerti seorang dai. Sebab kalau tanpa ilmu ini dakwah gak akan sukses. Nah, kita misalnya mau dakwah di perkampungan, masyarakat petani. Ayo taklim ba'dal asar. Kira-kira ada yang datang gak? Hah? Ada yang datang? Hah? Ya enggak. Bukan sekedar tidak datang, Pak. Dakwah akan dimusuhi. Karena apa? Mengganggu pekerjaan. Ya, tapi kalau masyarakatnya petani, mereka itu pulang dari sawah jam 5. Terus biasanya mereka habis maghrib itu santai sudah. Oke, taklim enggak ada maghrib. Diterima enggak kira-kira? Sukses. Ya. Kita mau dakwah di lingkungan pekerja pabrik liburnya hari Ahad. Yo jangan taklim hari Senin. Yo soalnya enggak aku hari Senin loh, mana? Yo enggak diterima. Siapa yang mau datang? Harus ngerti kondisi waktu. Terus juga harus ngerti tentang tingkat pemahaman. Tingkat pemahaman. Lah kalau makunya itu lulusan SD, wong desa-desa, ya toh? Yo jangan kamu gunakan istilah-istilah yang tinggi-tinggi. Kita ini bekerja harus proporsional. Oh, bapak proporsional. Ya seramu jelas iki ya. Itu loh. Ya. Gitu. Mestinya kan kita kerja itu ya sak cukupe gitu. Orang paham. Gitu. Sak cukupe ya. Contohnya kalau dakwah dengan orang kampung ya jangan pakai teknologi. Ya, contohnya pakai komputer, pakai laptop. Gambaran laptop itu apa? Itu contohnya pakai ya rasanya. Ya, kebalikannya ketika kita dakwah dengan orang kota ya sama. Contohnya ya aja kebo, aja bebek, gak ngerti mereka. Ya kan? Ini ilmu yang harus dimiliki oleh seorang dai. Belum nanti ketika nanti pembahasan di pasal kedua ya kaitan dengan maku, orang harus ngerti sih kondisi kejiwaan ya. Ya, kondisi kejiwaan orang yang didakwai. Lagi semruweng, capek, ono masalah, ya didakwai ya mesti mureng, Pak. Ini juga butuh ilmu yang seperti ini. Ya, maka seorang dai yang tidak berilmu itu merusak nanti. Akhirnya menjadikan dakwah itu ditolak, dimusuhi. Ya kan? Tapi kalau seorang dai itu berilmu, masya Allah, dakwah itu akan mudah sekali diterima. Lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para Rasul, kemudian para sahabat dalam berdakwah. Ya, maka nanti luar biasa. Ya. Jadi dakwah itu maaf, tidak sekedar berdasarkan semangat. Ya, dakwah itu harus didasarkan di samping keikhlasan tadi apa? Ilmu. Ini penting sekali. Maka yang wajib bagi seorang dai hendaknya apa? Dia menghiasi diri dengan ilmu syar'i. Yang dengan ilmu itu apa? Dia bisa mengangkat kebodohan dari dirinya, juga mengangkat kebodohan dari orang-orang lain. Ya. Maka dengan ilmu seorang dai akan terjaga dalam dakwahnya. Ya, dia tidak akan terjatuh pada penyimpangan-penyimpangan. Ya, dia juga akan terjaga dari apa? Terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, ya. Maka sekali lagi kita juga bisa melihat dari sisi ini banyak kelompok-kelompok dakwah yang keliru. Ada tempat kelompok dakwah itu, ya, asal orang sudah mau diajak ke masjid, terus diajak dakwah, nah, terus apa sih dakwah? Lalu dia itu baru tobat, baru menjalankan sholat lima waktu aja, ya, selama lima hari itu berapa langsung diajak keluar ke dakwah. Ini salah. Apa yang mau didakwah? Maka ini yang harus dipahami. Ya. Maka silahkan berdakwah sesuai dengan kadar keilmuan kita masing-masing. Rasul katakan balighu anni walau ayat, sampaikan kepadaku walaupun satu ayat. Ya satu ayat itu yang kita pahami. Itu yang kita sampaikan. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang kita belum pahami. Ini berkaitan dengan materi loh, Pak ya. Adapun nanti berkaitan dengan sarana, metode, cara berdakwah, ya harus dipelajari. Tapi kita pernah ya, ada seorang dai itu yang disampaikan cuma larangan-larangan terus, bab muharramat saja. Sampai akhirnya ada jamaah masjid, lu kabeh ora entuk to, Pak. Ini karena dai-nya kurang berilmu gitu loh. Mestinya kan ya tidak hanya keharaman-keharaman kan, juga ada perintah juga gitu loh. Bukan yang misalnya ada dilarang, lu masuk kabeh ora entuk kan. Susah akhirnya. Ada juga yang nanti hanya berdakwah apa namanya berkenaan dengan keutamaan-keutamaan amal saja, tidak ada berkenaan dengan ancaman. Nah, ini juga hal yang kurang pas. Harus seimbang dalam berdakwah. Jadi ada motivasi, ada juga ancaman. Karena Al-Quran sendiri juga begitu. Al-Quran di samping menyebutkan surga juga menyebutkan tentang neraka. Di samping menyebutkan Allah Ghafurur Rahim, Al-Quran juga menyebut apa? Allah Syadidul Iqab. Begitu. Nah, jadi ilmu tiga itu tadi harus ya. Kalau enggak, ya dakwah ini rusak. Enggak akan sukses. Minimalnya gagal. Mungkin kalau enggak rusak, minimalnya gagal kalau dakwah tanpa ilmu. Ya. Maka monggo kita semangat. Semangat taklim, Pak. Karena untuk mengingat keutamaan dakwah tadi yang luar biasa ya, di sore tadi yang kita sampaikan, maka kita harus bisa, harus berdakwah. Cuman karena dakwah itu butuh ilmu, ya kita harus belajar. Sebagaimana orang-orang pemburu dunia itu, dia ngerti. Oh, kalau untuk dapat bekerja di situ, untuk mendapatkan gaji itu, dia harus punya ijazah ini. Maka dia belajar. Sampai dilewangi kuliah, begini-begini ya kan. Oh, karena nanti mau sertifikasi, ya, harus ijazahnya harus linier. Wah, akhirnya orang kuliah lah. Karena apa? Ngerti keutamaan sertifikasi tadi. Ya toh? Nah, kita ngerti keutamaan dakwah sedangkan baik. Sekarang yang ketiga. Hal yang terkait dengan dai itu apa? Al-hilmu was-sabru 'alal adab. Santun dan sabar dalam menghadapi gangguan. Ya. Jadi seorang dai itu ya harus santun, jangan kasar. Dan kalau kita lihat banyak orang masuk Islam itu karena kesantunan, akhlak yang masuk Allah. Allah Taala ingatkan Rasulnya, "Falau kunta faddan ghalidzal qalbi lan faddu min haul." Seandainya engkau ini apa? Kasar, keras hati. Maka nanti kita harus bisa menempatkan sikap kita. Kapan kita harus lemah lembut, kapan kita harus tegas. Beda loh ya, tegas dengan kasar itu beda loh ya. Kapan kita harus tegas? Nanti ada di ketentuan berkaitan dengan orang yang didakwah. Jadi kita tidak harus lembut terus, kadang kita butuh sikap ketegasan. Ya. Maka kita dapati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh teladan yang luar biasa dalam kesabaran dan kesantunan dalam berdakwah kepada manusia. Nah, kesabaran itu merupakan sifat yang sangat agung. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan bahwa kesabaran itu disebutkan ya di dalam Al-Qur'an itu lebih di 90 tempat dengan konteks yang berbeda-beda. Ada kalanya perintah untuk sabar, ada kalanya pujian bagi orang yang bersabar, ya, dan seterusnya. Ya. Sehingga dikatakan wasta'inu bisabri wassalam. Mintalah tolong kepada Allah dengan kesabaran. Lebih-lebih dalam urusan dakwah. Dakwah itu yang kita hadapi menungsonya beda-beda. Itu banyak menimpa manusia. Kerancuan-kerancuan pola pikir itu banyak menimpa manusia. Sehingga hal itu menjadi salah satu faktor yang menentukan manusia untuk menerima dakwah. Berapa banyak orang karena gak paham menolak kan? Karena gak ngerti. Atau karena apa? Sudah mendapatkan syubhat. Hati-hati, jangan ngaji di barokah. Itu kelompok ekstremis. Sudah dilontarkan seperti itu toh. Sehingga apa? Orang ketika mendapat gambar itu, kira-kira kalau diajak mau enggak sih? Atau misalnya ya masjidnya mau diadakan taklim. Ustaznya sapa? Ustaznya kok barokah. Jangan. Ngopo? Lu kelompok ekstremis. Sering begitu kan? Sering kita ini ditolak gara-gara apa? Tadi syubhat itu tadi. Ya, ustaznya kerasok. Ustaznya anti kemasyarakatan. Anti NKRI. Ya gitu tuh. Kenapa? Apalagi ya memang sekarang muncul ya kelompok-kelompok sesat yang secara zahir penampilannya sama dengan kita. Ya, ya pakai jubah, ya jenggotan. Ya. Wanita-wanitanya juga bercadar. Wah, itu ya kontone. Gitu loh. Syubhat, gitu loh. Ya. Sudah memenuhi otak-otak manusia sehingga ini mempengaruhi faktor apa? Penerimaan mereka terhadap dakwah ini. Maka seorang dai harus betul-betul bersabar dalam menghadapi hal itu. Nah, orang sabar ya wis enggak jadi dakwah kita ini. Nah, jadi nanti jamaah sekalian, sambutan manusia terhadap dakwah itu tergantung kesabaran seorang dai. Ya. Ya, tapi pertanyaannya kadang-kadang apa tidak bagus gitu kan? Kemudian ustadznya nesu, ya, ustadznya marah. Kayak gini ditanyakan, besok kira-kira datang lagi nggak? Enggak ya kan? Ah, ustadznya galak, ustadznya rasa sabar ya semua. Kira-kira kalau jenengan buka TPA, wah muridnya nakal-nakal. Kon lungguh lho pangel. Melayu rono melayu rene. Ha? Ditambah lagi diajari ora iso-iso. Wah, sudah diulang sampai 10 kali suruh bilang qaf, enggak iso. Ya. Terus kita enggak sabar kira-kira bagaimana? Terus bubar kan. Maka di sini sabar menghadapi gangguan dalam dakwah. Ya, maka banyaknya kegagalan dalam dakwah dikarenakan apa? Kurang sabarnya. Maka termasuk perkara yang merusak dakwah itu apa? Seorang itu tergesa-gesa ingin melihat hasil. Ya, tergesa-gesa ingin melihat. Mosok ngaji saya ono saya ini, yuk ngunu-ngunu baik. Nah, mana perubahannya? Kok nggak ada? Males aku. Nah, itu kan nggak benar. Kita misalnya juga punya santri, diajari. Sekian bulan, lah kok ketoke ilmune ora tambah-tambah. Kok ya ora pinter-pinter to santriku iki. Ya. Hafalan Qur'ane ya segitu-gitu aja. Ya. Nah, ini kadang karena kita ingin segera melihat hasil, akhirnya apa? Kita enggak sabar. Padahal yang namanya perbaikan itu mesti butuh waktu. Dakwah itu tidak seperti di sinetron, Mas. Hah? Dakwah itu tidak seperti di sinetron. Kalau di sinetron itu enggak sampai 30 menit sudah sukses. Ya toh? Kalau di sinetron ya. Tapi di alam nyata kita hidup ini, bukan di alam sinetron. Ya, yang kita hadapi itu manusia dengan berbagai macam tingkat pemahaman yang berbeda, manusia dengan tingkat kemampuan ya dan usia yang berlainan, manusia yang memiliki pola pikir yang macam-macam. Makanya butuh kesabaran yang ekstra. Nah, maka Allah mengingatkan Rasul, wasbir kama sabara ul azmi minar rusul wala tastajillah. Bersabarlah kamu hai Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabarnya ulul azmi dari kalangan Rasul, sebagaimana sabarnya Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Hah? Sabarlah sebagai mereka. Jangan tergesa-gesa kamu. Jangan tergesa-gesa mendoakan kejelekan untuk kaummu. Untuk orang-orang yang kamu dakwah, usahanya wis dibina gak iso, wis dibinasakan wis. Jangan. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hah? Ketika beliau dakwah ke Thaif. Karena di Mekah dan tidak diterima, beliau lari ke Thaif dakwah di sana. Tapi apa yang terjadi? Penduduk Thaif sudah diprovokasi oleh orang-orang Quraisy. Sehingga Rasul datang itu sampai di gerbang kota dan dilempari batu sama anak-anak kecil dan perempuan. Sampai kaki beliau berdarah dan ini adalah hari yang paling menyedihkan dalam dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sampai Rasul itu jalan itu enggak sadar ini kemana gitu. Tahu-tahu sudah sampai di kebunnya seorang ya. Kemudian datang malaikat menyatakan, "Wahai Rasul, aku sudah mendapat izin dari Allah untuk memenuhi semua permintaanmu. Bagaimana kalau dua gunung yang gede itu saya angkat, saya timpakan kepada penduduk Thaif?" Nah, kira-kira sing ditawani itu tahu dia. Dakwah dimungsuhi. Gitu. Terus dapat tawaran seperti itu. Nek awake dhewe niku kira-kira piye? Hah? Wes aja kesuwen to malaikat segera. Mesti gitu. Iya kan? Ojo suwen-suwen. Tapi Rasul enggak, Rasul orang yang sabar, Masya Allah, beliau katakan, "Lah, jangan. Aku masih berharap Allah mengeluarkan dari anak keturunan penduduk Thaif itu orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan syirik." Sabar ya, toh. Enggak dapat orang tuanya, kita berharap kepada anak-anaknya. Belum lagi kalau kita mau baca kisah Nuh alaihissalam. Lu dakwah berapa tahun? 950 tahun. Bisa bayangin gitu. 950 tahun. Semua cara itu sudah ditempuh. Dakwah terang-terangan, dakwah sembunyi-sembunyi, secara personal, semua cara sudah ditempuh. Motivasi, ancaman, macam-macam. Tapi balasannya apa? Ini loh, ditutup irung. Lu ngomong tutup irung, mampu. Baru itu di orang, kalau enggak, ini gini, melet. Subhanallah. Tapi lo sadar, ditempuh dakwah itu selama berapa? 950 tahun. Lah barokah ini dari pikiran tahu. Hah? Barokah ini baru berapa tahun dakwahnya? Hah? Sehingga ya wajar kalau banyak orang yang belum menerima dakwah itu, ya wajar wong baru berapa tahun. Sabar, tenang. Jangan tergesa-gesa ingin mendapatkan hasil. Jalani sesuai dengan apa yang dituntunkan salaf dalam berdakwah. Sabar. Musa alaihissalam, waduh lebih top lagi yang dihadapi Bani Israel. Sehingga Rasul ketika mendapat gangguan, ya beliau hanya mengatakan apa? Yarhamullah Musa qad udhiya akthar min hadza fasabar. Semoga Allah merahmati Musa alaihissalam. Beliau mendapatkan gangguan yang lebih dari yang menimpa diriku, ternyata beliau bersabar. Oh, kalau kita baca itu, ya kita tuh, mau kita yang baca itu jengkel. Ngadepi sikap Bani Israil loh, baca itu kita jengkel. Tapi Nabi Musa itu iso sabar temen. Coba. Coba. Ketika Bani Israil pengen melepaskan diri dari Fir'aun, dia minta kepada Musa, pimpin kami. Pimpin kami untuk keluar dari negeri Fir'aun ini. Selamatkan kami. Dia yang minta-minta sendiri. Oke, dipimpin kamu lari. Ketahuan sama Fir'aun. Terus apa? Dikejar. Ya, Musa dan Bani Israil sampai di tepi pantai. Mentok dalam. Sedangkan nengok ke belakang, beduh pasukan Fir'aun sudah kelihatan. Apa yang terjadi? Nyala-nyala ke Musa itu. Ini gara-gara kamu. Ya, padahal tadi yang ngajak siapa? Yang muncul siapa? Siapa gak jengkel seperti itu? Gak corak sama Edirub ya? Akhirnya Allah selamatkan dengan terbelahnya laut itu. Kisah lagi, mereka ingin memiliki tempat tinggal, wilayah negara tempat tinggal. Allah tunjuk, kamu masuk ke situ. Allah tentukan satu kota itu. Cuman kota itu masih dikuasai oleh seorang raja yang zalim. Musa aja, ayo masuk. Kita perangi raja itu dan insya Allah kita menang dengan pertolongan Allah. Tidak. Wis gini wae. Idhab anta wa rabbuka faqatila. Inna hahuna fa'idun. Wis gini wae Musa. Kamu silahkan pergi bersama Tuhanmu. Perangono raja itu pun menang aku masuk. Aku nunggu di sini. Coba. Kurang ajar. Hah? Jaluk-jaluk dan dikei mau gitu loh. Coba bayangkan apa yang terjadi. Nah, kita dakwah ini coba gangguannya seberapa? Tahu dikoploki wong Pak dakwah. Jurum. Belum pernah kan kita dipukuli orang. Paling pol diomong tok. Paling pol dibicarakan di belakang. Terus masuk kayak gini kemudian kita putus asa. Ya, kita mungkin baru menghadapi apa? Wah, santri-santri kita konsinau yangel, diatur yangel. Baru problem itu masuk kita menyerah. Belum ada apa-apa yang dibandingkan Bani Israil kepada Musa. Kira-kira ya, santri sekini ngeyel-ngeyel. Ya. Nah, belum ada kan? Ada tingkat ngeyel seperti Bani Israil belum ada. Ya nek ditegur, diingatkan ya tetap balik belajar lagi. Dek, jangan ngobrol lagi belajar. Ya kan? Ngapal, kan gitu kan. Orang ngeyel-ngeyel. Coba Bani Israil. Ketika Musa mengatakan, "Innallaha ya'murukum an tadbahul bahar." Allah perintahkan kamu untuk menyembelih sapi. Qalu atattakhiduna huzwa. Apa kamu ingin menjadikan kita ini bahan olok-olokan? Ya. Satu tanya, sapinya kayak apa? Yang harus sembelih kayak apa? Diterangkan, sapinya itu sapi yang pertengahan. Tidak muda, tidak tua. Tidak segera dilaksanakan, masih tanya lagi, warnanya apa? Hah? Warnanya kayak apa? Berbuncang, warnanya kuning yang menyenangkan orang-orang melihat. Saya itu masih tanya lagi, enggak, sebetulnya sapinya kayak apa sih? Kasih kriteria aja, sulit. Seperti kita ngadepin manusia, insya Allah enggak sampai seperti ini. Maka kenapa kita tidak bisa? Maka sabar ini kunci. Kunci kesuksesan dalam dakwah. Maka seorang dai jangan sampai nyebut-nyebut gangguan. Ya, anggap perkara itu enggak ada. Kok kalau dai kok sering ngeluh-ngeluh itu bahaya. Ya. Ya. Ya. Hadapi ya dengan kesabaran apapun yang menimpa kita. Tep mungkin sampai sini dulu. Kita sholat isya, nanti kita lanjut pada sholat isya insyaallah. Subhanallahi warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.